إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حبي جمع سليما رحمًا ورحمكم الله. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah mendekati hari besar kaum musyrikin Nairus dan Mahrajan, maka Rasulullah sallallahu sampaikan kepada para sahabatnya, "Ama innallaha qad ajalakum yawman khairan min huma yawmal fitr wa yawmal adha." Sungguh Allah telah gantikan untuk kalian dua hari yang jauh lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Dzulhijjah. Allahu Akbar, merupakan hari yang begitu besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padanya penuh keagungan dan kemuliaan, padanya terkumpul ibadah-ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Di Sunan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma amila ibnu Adam amalan yauman nahr khairan minhu min hiraqatid dam." Bani Adam di hari nahr 10 Dzulhijjah tidaklah mengamalkan amalan yang itu lebih agung darinya daripada menumpahkan darah menyembelih binatang kurbannya. Penyembelihan binatang kurban di sisi Allah di hari nahar ini merupakan amalan termulia yang dipersembahkan oleh seorang muslim untuk Rabbnya Jalla fi'ula. Rasulullah di Musnad Imam Ahmad menyebutkan, "A'zamul ayyam indallah yaumun nahar thumma yaumun nafr." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari nahar, hari Idul Adha 10 Dzulhijjah. Dan hari kalian ini, hari Jumat, merupakan hari mulia tersendiri, Idul Usbu, yang juga padanya ibadah teragung di sisi Allah. Rasulullah sebutkan dalam riwayat Tabrani dan disahihkan oleh Albani, "Khairus salawat salatul fajr yaumal jum'ah." Salat teragung, salat terbaik adalah salat fajar di hari Jumat. Wallahu akbar walillahil hamd, terkumpul untuk kita di hari ini ibadah-ibadah terbaik, ibadah teragung di sisi Allah. Walhamdulillah ala taufiqi, walhamdulillah ala minnati. Hanya karena taufik Allah saja seorang mukmin mendapati kebaikan-kebaikan tersebut. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan, dengan keutamaan Allah semata, yaitu Quranul Karim, "wa bi rahmatihi," dan dengan rahmatnya, iman, ibadatullah, hendaklah mereka kaum mukminin bangga dan bergembira, dan itu lebih baik, jauh lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan, yang mereka punya, dari segala perhiasan dan kekayaan harta benda dunia yang fana ini. Allah perintahkan mukminin untuk bergembira, untuk senang di hari Id mereka, karena hal itu membuat ketenangan dan ketentraman jiwa mereka, menambah semangat mereka untuk bertambah ketaatannya kepada Allah. Dalam hajatul wada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Ya ayyuhan nas, U'budu rabbakum wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa ati'u dza amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Wahai sekalian manusia, ibadahlah kalian kepada Rabb kalian, salatlah kalian lima waktu, puasalah Ramadan kalian, taati pemimpin kalian, niscaya dengan itu kalian akan masuk surga jannah Rabb kalian tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana mu'minin mu'minat memiliki hari besar Eid di setiap tahunnya, Idul Fitr, Idul Adha, mereka berkumpul padanya, mereka keluar dengan senang, dengan gembira. Maka jika itu di dunia, demikian pula di akhirat mereka, Ahlul Jannah juga memiliki Eid, Lebaran, hari besar bagi mereka, di mana di hari tersebut mereka berziarah, mendatangi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah pun melihat mereka dan mereka pun melihat Allah. Allah buka hijabnya. Mukminin melihat Allah dengan jelas dan nyata. Allah muliakan mereka. Dan itu kenikmatan tertinggi di jannah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, surga bagi mereka dan tambahan bagi mereka, yaitu melihat wajah Allah. Dan di hari itu disebut yaumun mazid, hari tambahan kenikmatan dari Allah, kenikmatan yang tiada tara bagi ahlul jannah. Itulah makna dari salah satu makna firman Allah, lahum rizquhum fiha bukratan wa asyia, bagi mereka rizki mereka di jannah di pagi dan petang mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, yaumul Eid, ayyamut tasyrik, 11 hingga 13 merupakan hari-hari untuk berzikir kepada Allah, dan mereka makan minum padanya. Ayyamu Mina, ayyamu dzikrillah wa aklin wa syurb. Hari-hari Mina, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari mereka makan, minum, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang ma'lum atas rizki yang Allah berikan kepada mereka dari binatang-binatang ternaknya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang tertentu. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketika kita memasuki Idul Adha, selalu lekat dalam ingatan kita Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, yang kita diperintah untuk mengikuti ajarannya. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, kami wahyukan padamu untuk kamu ikuti agama ajaran Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, ikuti oleh kalian agama ajaran Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim yang penuh iman, Ibrahim yang penuh kesabaran dan istiqamah, meninggalkan Ummu Ismail, istrinya Ibu Ismail, Hajar, sehingga Allah sebutkan dalam Quran, Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, aku meninggalkan keluargaku, anak istriku di lembah ini yang tidak berpenghuni, yang tidak ada tumbuhan satupun padanya, di sisi rumahmu yang haram ini, Baitullahil Haram. Dan hikmah Allah Allah letakkan Baitul Haram di sana, Ka'bah, Baitul Haram yang tiada tanaman, tandus, kering, panas, agar sengaja seorang mukmin ke sana murni hanya untuk akhiratnya, tiada tujuan-tujuan duniawi yang lainnya. Ditinggalkan Hajar, Ummu Ismail di tanah yang tandus, di tempat yang panas, tidak berpenghuni dan tidak ada tanaman satupun padanya. Dikejar Ibrahim oleh Hajar dan ditanya olehnya, engkau tinggalkan kami di sini? Hajar menanyakan perkara tersebut kepada Ibrahim alaihissalam. Ibrahim melangkah dan terus melanjutkan perjalanannya. Kembali Hajar bertanya, kembali Ibrahim diam. Kemudian Hajar tanyakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, Allahu amaraka bihadha, apakah Allah yang memerintahmu untuk ini? Engkau tinggalkan anak istrimu di sini, tempat seperti ini? Kata Ibrahim, naam, iya, ini merupakan perintah Allah. Maka Hajar dengan penuh iman, penuh kesabaran, penuh keyakinan mengatakan, idzan la yudhayyi'unallah, jika demikian maka pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Ucapan seorang mukminah, ungkapan seorang wanita yang penuh iman dan istiqamah, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini, selama seorang mukmin dan mukminah mentaati syariat Allah, menjalankan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan dirinya. Pasti Allah tidak akan membiarkan hambanya dalam kesengsaraan dan kesulitan. Kebahagiaan, kemudahan, segala urusannya itu pasti Allah berikan kepadanya. Perkaranya adalah keyakinan dan iman yang ada pada diri seorang mukmin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah mewahyukan kepada Rasulnya, innallaha awha ilayya antawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghiya ahadun ala ahad. Allah wahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu. Bertawadhulah ibadallah wa ima Allah, bertawadhulah satu kepada yang lainnya, agar tidak ada yang berbuat zalim, agar tidak ada yang melampaui batas pada kehormatan nyawa dan harta benda saudaranya. Demikian pula di dalam hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Asakir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, afdhalun nas kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Orang termulia di sisi Allah, terafdhal adalah yang mahmum qalbunya dan saduq lisannya. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, saduqul lisan, kami faham, yang jujur perkataannya, yang selalu benar ucapannya. Fama mahmumul qalb, tetapi mahmumul qalb, apa maknanya? Qala at-taqiyun naqi. Mahmumul qalb adalah seorang mukmin yang bertakwa dan yang naqi, yang bersih. Yang bersih qalbunya, bersih hati dan jiwanya. La ithma fihi wala baghi wala ghilla wala hasad. Tiada padanya dosa, naqi, tiada padanya kezoliman kepada siapapun dalam bentuk apapun, naqi, tiada dengki dan permusuhan pada dirinya, naqi, tiada hasad dan iri kepada siapapun. Taqiyun naqi, orang yang paling afdol di sisi Allah. Talu, faman yalihi ya Rasulullah, maka setelah itu siapa orang yang paling afdal di sisi Allah? Qala alladhi yashna'ud dunya wa yuhibbul akhirah. Berikutnya Rasul sebutkan orang yang membenci dunianya dan sangat mencintai akhiratnya. Nas'alullah at-taufiq. Qala faman yalihi ya Rasulullah? Berikutnya siapa wahai Rasulullah? Qala mu'min fi khuluqin hasan. Seorang mukmin yang baik akhlaknya, seorang mukmin yang mulia perangai dan sifat-sifatnya, paling tidaknya itu derajat ketiga orang terafdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha, telah menyebar kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu hasad, iri dengki dan permusuhan di antara kalian. Wal baghdha hiyal haliqa, dan permusuhan itu yang memangkas habis. La aqulu tahliku syar walakin tahliku din. Memangkas habis bukan rambutnya yang dipangkas habis, tetapi permusuhan itu memangkas habis agamanya. Ma'adallah. Diriwayatkan oleh Baihaqi dan dihasankan oleh Albani rahimahumullahu ta'ala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingatlah, masing-masing kita pasti mati, ajal pasti datang, entah itu kapan datangnya. Allah mengingatkan, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, takuti hari di mana di hari itu seorang bapak tidak akan bisa melindungi anaknya, atau seorang anak tidak akan bisa melindungi bapaknya, masing-masing sibuk dengan dirinya. Sungguh janji Allah hak adanya, maka jangan sampai kehidupan dunia melalaikan kalian, dan jangan sampai tipuan apapun menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiran nisa rahimakunallah, ingatlah apa yang Rasul kalian sabdakan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita muslimah salat lima waktunya dia jaga, puasa Ramadannya dia jalani, dia jaga kehormatan dirinya, farjinya dia jaga dengan baik dan kehormatan, dia taati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya di akhirat kelak, masuklah anti ke dalam surga melalui pintu manapun yang anti kehendaki. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Tabrani. Unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan dan ingatlah selalu bagaimana muamalah anti terhadap suami anti. Suami anti adalah surga anti atau neraka bagi anti. Jika anti taati, anti layani dengan baik, anti hormati, maka itu surga bagi anti. Jika sebaliknya, nas'alullah al-afiyah wa salamah, maka itu pertanda neraka dan azab Allah bagimu. Ingatlah, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dari Abdurrahman ibnu Shibl, innal fusaq hum ahlin nar. Sesungguhnya orang-orang fasik, kefasikan adalah ketika seorang hamba keluar dari batas rel ketaatannya kepada Allah. Orang-orang fasik adalah penghuni-penghuni neraka. Na'udzubillah. Qila ya Rasulullah, wa manil fusaq? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang engkau maksud orang-orang fasik itu sebagai penghuni-penghuni neraka. Talan nisa. Rasul jawab, mereka adalah kaum wanita. Talar rajul. Seseorang yang ada bertanya kepada Rasulullah, awalasna ummahatina wa akhawatina wa azwajina. Ya Rasulullah, bukankah wanita itu adalah ibu kita sendiri, saudari kita sendiri, atau mereka adalah istri-istri kita sendiri, kaum wanita? Rasul jawab, bala, memang demikian. Walakinnahunna idza u'tina lam yashkurna. Kebanyakan mereka jika diberi tidak bersyukur. Wa idza betulina lam yasbirn. Jika mereka diuji, diberi bala oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mudah untuk tidak bersabar, rendah imannya, kurang kesabarannya, kurang bersyukurnya kepada suaminya, maka itu pertanda dia pun tidak bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ingatlah amalan yang hendak antum lakukan, penyembelihan adhahi, binatang kurban, amalan terafdol, amalan termulia di sisi Allah yang antum lakukan di hari ini. Fa akhlisu niyatikum lillah, maka jaga dan benahi, luruskan niat-niat kita semua, ikhlaskan untuk Allah semata. Taqabbalallahu minna wa minkum ta'atina, innahu sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.